Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi barakallahu fikum ikhwati fillah, untuk bahan ujian nanti pertanyaan-pertanyaan adalah contoh-contoh kasus yang sudah kita baca. Bahan yang diujikan nanti adalah contoh-contoh kasus yang sudah kita baca. Ada berapa contoh kasus yang sudah kita baca? Contoh kasus yang sudah kita baca. Jadi yang diperhatikan nanti untuk murojaah yang kalimat mithaludzalik. Mithaludzalik itu contoh kasus. Mithaludzalik itu nanti yang akan diujikan. Kita sudah belajar berapa? 3 ya. Yang pertama, sholat zuhur 5 rakaat. Seseorang sholat zuhur 5 rakaat. Dia karena lupa tentunya, karena lupa. Dia teringat ketika dia sedang tasyahud. Apa yang dilakukan? Itu soal pertama besok. Apa yang harus dilakukan? Menyempurnakan tasyahud, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, kemudian salam. Itu keluar besok ujian. Nomor 2, seseorang sholat zuhur 5 rakaat karena lupa. Teringat setelah selesai salam. Setelah salam baru teringat. Apa yang harus dilakukan? Langsung sujud sahwi kemudian salam. Contoh kasus ketiga, seseorang salat zuhur 5 rakaat, dia teringat ketika sedang melakukan rakaat kelima, ketika sedang berdiri. Apa yang harus dilakukan? Langsung duduk, tasyahud, salam, sujud. Setelah salam sujud, kemudian apa? Sujud sahwi kemudian salam. Mafhum? Sudah 3 soal yang akan keluar pada ujian nanti. Enak sekali bocorannya. Tapi kan beda, waktu ujian itu beda. Nah, Thayyib qala rahimahullah, assalamu qabla tamamis shalah. Pembahasan berikutnya adalah salam sebelum selesai sholat. Artinya kan berarti kurang rakaatnya ya. Kurang rakaatnya. Belum seharusnya salam, dia salam. Mafhum? Kata beliau, assalamu qabla tamamis salati minaz ziyadati fis salah. Salam sebelum sempurnanya salat termasuk tambah gerakan di dalam salat. Loh kok bisa? Bisa. Mafhum? Jadi saya salat zuhur 4 rakaat. Pada rakaat ketiga saya tasyahud akhir kemudian salam. Berarti saya salat zuhur berapa rakaat? 3. Nah, ini dibahas dalam pembahasan ziyadah, menambah gerakan salat. Dari sisi mana? Lihat catatan kaki. Kata beliau, wajhu kaunihi minaz ziyadati annahu zada tasliman fi athna'is shalah. Dikatakan menambah karena dia menambah salam di tengah-tengah salat. Rakaat ketiga seharusnya ada salam enggak? Enggak, seharusnya kan enggak salam. Tapi dia nambah salam. Bisa difahami? Dari sisi ini maka pembahasan salam sebelum selesai atau sempurna sholat masuk dalam pembahasan tambahan. Karena dia menambahkan gerakan pada tempat yang seharusnya tidak dilakukan. Pada rakaat ketiga seharusnya enggak salam, tapi kok dia salam? Berarti dia menambahkan gerakan salam. Bisa difahami? Taib. Qala fa idza sallama al-musalli qabla tamami salatihi muta'ammidan batalat salatuhu. Jika orang yang salat itu salam sebelum sempurna salatnya dengan muta'ammidan, apa arti muta'ammidan? Sengaja. Salatnya apa? Batalat salatuhu. Salatnya batal, tidak sah. Qala wa in kana nasiyan wa lam yadhkur illa ba'da zamanin tawilin. Tetapi jika lupa, kemudian dia tidak ingat kecuali setelah zaman tawil, waktu yang cukup lama, a'adas salata min jadid. Harus mengulang salat dari awal. Nah, ini soal keempat. Enak sekali ya. Soal keempat. Jika seseorang salam, sebelum sempurna sholat. Kemudian dia teringat setelah waktu yang cukup panjang, apa yang harus dia lakukan? Jawabannya, mengulang sholat dari pertama. Saya sholat zuhur, rokat ketiga salam, assalamualaikum. Setelah itu main futsal, kan gitu, karena hari Kamis dulu. Sekarang kan diganti Jumat pagi, main bola. Terus main futsal sampai jam 2. Terus baru ingat, aneh tadi sholat zuhur saya, kok cepet ya? Baru ingat, oh ternyata tadi saya salam pada rakaat ketiga. Apa yang harus saya lakukan? Mulang sholat lagi dari takbiratul ihram, wudhu lagi, bersuci, sholat zuhur. Nah, berdosa atau tidak? Tidak berdosa, karena lupa kan? Karena lupa. Qala wa in dzakara ba'da zamanin qalilin kadaki qataini wa thalath. Jika dia ingat dalam jarak waktu yang sedikit, pendek, seperti 2 menit, 3 menit, 5 menit gitu. Fa innahu yukmilu salatahu wa yusallim. Maka dia sempurnakan salatnya. Dia tambah berapa rakaat? 1. Langsung nambah 1 rakaat, wa yusallim, setelah itu salam, tentunya setelah tasyahud, thumma yasjudu lisahwi wa yusallim. Kemudian dia sujud sahwi lalu salam. Sebagai contoh, saya salat zuhur, rakaat ketiga salam karena lupa, duduk. Terus ada yang ingatkan, Ustaz atau akh, saya perhatikan sholat antum tadi zuhur kok 3 rakaat ya. Oh iya, 3 rakaat. Apa yang harus saya lakukan? Ngulang dari awal atau tidak? Tidak, langsung berdiri, Allahu Akbar. Rakaat keberapa ini? Rakaat keempat. Langsung berdiri, takbiratul ihram, tetap takbiratul ihram karena untuk membuka sholat, takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, surat, ruku, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud, tasyahud akhir, salam. Setelah itu sujud sahwi dan salam lagi. Mafhum? Jadi kalau waktunya masih pendek, jaraknya tidak terlalu lama, langsung ditambahkan. Apa dalilnya? Qala dalilu dzalika haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tugas tadribud du'at ini juga, di setiap hadis yang kita baca dicari riwayat siapa, nomor hadisnya berapa. Nah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra. Begitu syarituan ya. Diingatkan nanti yang menerjemahkan punya tugas. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, ya sudah kita ketahui, tapi nomor hadisnya berapa? Tayib. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla bihimudz zuhra awil asra. Ini sudah pernah kita bahas gitu dalam Taisirul Alam. Nabi Muhammad alaihissalam pernah sholat zuhur atau asar menjadi imam. Fasallama min rak'atain. Kemudian beliau salam pada rakaat kedua. Nabi bisa lupa. Fakharaja sur'ana min abwabil masjid. Maka orang-orang bergegas keluar dari pintu-pintu masjid. Yaqulun kusiratis sholat. Sambil mengatakan ini sholat sekarang sudah dipendekkan. Dari 4 jadi 2. Wa qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila khashabatin fil masjid fattaka 'alaiha ka'annahu ghadban. Sementara Nabi berdiri dari tempat salat menuju ke satu kayu, sebuah kayu yang ada di masjid, kemudian beliau bersandar seakan-akan orang marah. Memang kalau orang sedang marah bisa melupakan, kan begitu. Nabi Muhammad alaihi wasallam. Fa qama rajulun fa qala ya Rasulullah anasita am kusiratis shalah. Kemudian ada sahabat yang berdiri, diberi gelar apa sahabat itu? Dzul yadain, orang yang tangannya panjang. Bukan panjang tangan, orang yang tangannya panjang, kan beda. Maka berdirilah salah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda ini lupa atau sholat yang diperpendek, dipersingkat? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ansa wa lam tuksar. Kata Nabi, saya tidak lupa, juga sholatnya tidak disingkat. Lihat orang kalau sudah marah, kan begitu. Sallallahu alaihi wasallam, orang sudah marah, lupa. Kadang-kadang saya enggak lupa. Faqala rajulu balaqat nasita. Lalu ada sahabat lain yang memperkuat, benar ya Rasul, orang ini Anda tadi lupa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahabah, maka Nabi Muhammad alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ahakun ma yakul, apa benar yang dia ucapkan? Qalu na'am, benar ya Rasul, Anda tadi salat 2 rakaat. Fataqaddaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sallama baqiya min salatihi. maka Nabi Muhammad SAW segera bangkit, salat, melakukan salat rakaat yang tersisa. Apakah beliau mengulang dari awal? Tidak, tapi langsung rakaat keberapa? Ketiga, begitu. Thumma salam, kemudian setelah itu salam, thumma sajada sajadatain, lalu sujud dua kali yang disebut dengan sujud sahwi, thumma salam, kemudian beliau mengucapkan salam, muttafaqun alaih. Sekarang dikira-kira ya ikhwan, saya sholat, kira-kira, saya sholat dua rakaat selesai, kemudian saya duduk, orang-orang segera keluar masjid, kemudian saya berdiri ke arah sana, duduk, kemudian ada orang, salah seorang datang menyampaikan, ini Anda lupa atau dikosor sholatnya? Saya gak lupa, juga gak dikosor. Terus ada orang lain menambahkan, benar ya Rasul, Anda lupa. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, benar gak yang diucapkan orang ini? Benar ya Rasul. Kira-kira waktunya panjang atau pendek itu? Pendek kan? Kejadian itu demi kejadian, rangkaiannya pendek sekali. Nah, dan tidak bisa ditentukan 10 menit, 7 menit, 15 menit. Artinya kembali kepada diri kita sendirilah. Kebiasaan ini terlalu lama, sudah lama, atau masih pendek, masih singkat, silakan. Qala wa idza sallama al-imamu qabla tamami salatihi. Ini masalah yang berikutnya. Berarti sudah berapa masalah ya, ikhwan? Sama ini 5 ya. Atau 6, kita bagi 6. Kalau seseorang itu lupa salam sebelum sempurna salat dan dia teringat pada waktu yang cukup panjang, dia ulangi salatnya. Permasalahan ke-6. Jika seseorang salam sebelum sempurna salat dan dia ingat dalam jarak waktu yang pendek, dia tinggal menyempurnakan kemudian salam lalu sujud sahwi dan salam. Ini yang ke-6 kalau begitu. Qala wa idza sallama al-imamu qabla tamami salatihi wa fil ma'mumina man fatahum ba'd as-salah fa qamu li qada'i ma fatahum thumma dzakara al-imama anna 'alaihi naqsan fi salatihi. Jika imam salam sebelum sempurna salat, sementara dari kalangan makmum ada orang yang tertinggal sebagian rakaat, lalu mereka orang-orang yang masbuk ya, lalu mereka orang-orang yang masbuk ini bangkit berdiri untuk mengqadha rakaat yang terlewatkan, kemudian imam ingat bahwa ada satu hal yang kurang dalam salatnya, faqama liyutimmaha, maka imam pun bangkit untuk berdiri menyempurnakan. Apa yang dilakukan? Sekarang sholat isya. Mafhum? Saya jadi imam. Mafhum ini? Saya jadi imam. Pada rakaat kedua, Abu Mas'ud masuk terlambat karena dari WC. Yang begitu. Rakaat keberapa ini ya, kawan? Rakaat kedua. Abu Mas'ud tertinggal berapa rakaat kalau begitu? Masuknya pada rakaat kedua kok, pada waktu berdiri lah. Berarti satu kan? Masbuk Abu Mas'ud masbuk satu. Mafhum? Jadi Abu Mas'ud sudah ikut berjamaah ini. Rakaat ketiga isya, saya salam. Jadi rakaat ketiga saya salam, ini sholat isya loh. Mafhum? Abu Mas'ud kan nggak tahu, namanya saja masbuk. Akhirnya Abu Mas'ud, kalau makmum yang lain mengingatkan, kan begitu, mengingatkan atau sama-sama lupa tidak ada masalah. Yang jelas imam sudah terlanjur salam baru ingat atau diingatkan. Nah Abu Mas'ud sudah terlanjur berdiri, nambah berapa? Nambah satu, karena keyakinan Abu Mas'ud tadi kurang berapa? Kan kurang satu, jadi Abu Mas'ud akhirnya berdiri. Pas sedang berdiri menyempurnakan nambah satu, imamnya ingat kalau tadi kurang satu rakaat, imamnya akhirnya berdiri diikuti oleh makmum. Apa yang harus dilakukan Abu Mas'ud? Mafhum? Masalahnya mafhum enggak? Atau dipraktekkan? Abu Mas'ud masbuk tapi ke WC dulu. Dipraktekkan. Bisa digambarkan ya? Bisa insyaallah. Apa yang harus dilakukan Abu Mas'ud? Kan imam berdiri. Imam, "Wah, tadi lupa satu rakaat." Atau makmum, "Tadi Pak Imam lupa satu rakaat." "Oh iya. Ayo berdiri, kita lanjutkan, dipimpin lagi." Tidak perlu mengulang dari awal kan, karena waktunya sangat singkat, dekat sekali. Akhirnya imam berdiri, makmum berdiri untuk menambah satu rakaat yang kurang tadi. Nah sementara Abu Mas'ud sudah berdiri sendiri untuk menyempurnakan sholatnya. Apa yang harus dilakukan Abu Mas'ud? Jawabannya kapan? Sekarang atau besok Abu Mas'ud? Anak juga kasihan sama antum ini. Kasihan sekali antum ini gimana sih? Enggak, namanya contoh kan, contoh. Kata beliau, fa innal ma'mumin alladzina qamu liqada'i ma fatahum yukhayyarun. Maka makmum yang berdiri untuk mengqadha rakaat yang terlewatkan, yukhayyarun, diberi pilihan Abu Mas'ud. Baina an yastamiru fi qada'i ma fatahum, dia diberi pilihan antara melanjutkan sendiri mengqadha rakaat yang tertinggal, wa yasjudu lis-sahwi, tapi tentunya tetap sujud sahwi, wa baina an yarji'u ma'al imami fayutabi'uh, atau dia mengikuti imam. Fa idza sallama, kalau imam itu salam, qadau ma fatahum, dia qadha lagi yang kurang, wa sajadu lis-sahwi ba'da salam, dan mereka makmum tadi Abu Mas'ud sujud sahwinya setelah salam. Wa hadza aula wa ahwat, pendapat ini adalah pendapat yang paling bagus, lebih terjaga. Jadi setelah imam sama makmum berdiri, apa yang dilakukan Abu Mas'ud? Pertama, dia diberi pilihan. Yang pertama, ya sudah, dia melanjutkan sholat sendiri aja. Kurang berapa Abu Mas'ud? Kurang berapa? Antum kurang berapa? Oh, gimana sih orang sholat enggak ada, eh? Kurang berapa Abu Mas'ud? Masa satu? Kurang dua kan? Abu Mas'ud kan maksudnya pada rakaat kedua tertinggal berapa? Satu rakaat. Nah, imamnya salam pada rakaat ketiga. Berarti kan Abu Mas'ud kurang berapa? Kurang dua. Nah, Abu Mas'ud silakan mau melanjutkan menyempurnakan dua rakaat. Silakan Abu Mas'ud, enggak apa-apa. Jadi Abu Mas'ud boleh sendiri, sendirian tanpa bersama dengan makmum yang lain, dan imam sholat sendiri menyempurnakan dua rakaat yang kurang, kan antum menghitung sendiri kan begitu. Satu, boleh juga, dan ini yang terbaik, Abu Mas'ud ikut imam dulu, ikut imam menyempurnakan sholat, ikut imam menyempurnakan sholat. Setelah ikut imam menyempurnakan sholat, lalu berdiri setelah imam salam, ya, setelah imam salam dan sujud sahwi, gak perlu ikut sujud sahwi karena masbuk, gak mungkin kan sujud sahwi di tengah-tengah sholat, karena harus, masih kurang berapa Abu Mas'ud kalau begitu? Masih kurang satu, karena tadi kurang dua, ikut imam satu, berarti kurang satu. Setelah itu Abu Mas'ud berdiri lagi rakaat yang keempat, kemudian setelah itu tentunya sujud salam, kemudian tasyahud salam, salam ya, setelah salam kemudian sujud, sujud sahwi, sujud sahwi tentunya setelahnya ada salam. Bisa difahami? Ini soal keberapa? Masa tujuh? Hah? Soal keenam. Soal keenam, ini keluar insya Allah. Soal keenam. Nah, kasih tanda lah, soal enam. Ini pembahasan tentang az-ziyadah. Sebab sujud sahwi ada berapa ya, kawan? Ada tiga. Yang pertama, ziyadah. Apa arti ziyadah? Tambahan. Yang kedua, nakas. Apa arti nakas? Mengurangi. Qala rahimahullahu ta'ala, thanian an-naqsu. Yang kedua, an-naqs, terjadi pengurangan. Yang pertama, naqsul arkan. Naqsul arkan, ada rukun salat yang kurang. Ada rukun salat yang kurang. Rukun salat itu jika ditinggalkan membatalkan salat. Nah, sekarang ada rukun yang ditinggalkan, ada yang kurang. Apa yang dilakukan, kata beliau? Idza naqasal musalli ruknan min salatihi, fa in kana takbiratal ihrami fala salata lahu sawa'un tarakaha amdan am sahwan li anna salatahu lam tan'aqid. Jika orang yang salat kurang rukun salatnya, mafhum, jika seseorang kurang rukun salatnya, ada beberapa keadaan. Jika rukun sholat itu yang ditinggalkan takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Sama, dia meninggalkan takbiratul ihram sengaja atau lupa, karena sholatnya belum sah. Takbiratul ihram rukun sholat ya ikhwan. Takbiratul ihram itu apa? Mengangkat? Bukan. Takbiratul ihram itu mengucapkan takbir, beda. Takbiratul ihram dengan mengangkat tangan beda. Takbiratul ihram itu mengucapkan takbir, makanya disebut takbir, bukan mengangkat tangan. Takbiratul ihram itu mengucapkan takbir di awal sholat, Allahu Akbar. Nah ini masuk, ini mau sholat cuma ngangkat tangan aja, tidak membaca takbir, lupa, sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Pokoknya kalau takbiratul ihram yang ditinggalkan, lupa, enggak lupa, sengaja, enggak sengaja, tetap sholatnya tidak sah, mafhum? Karena rukun takbiratul ihram ini termasuk rukun yang berat. Qala wa in kana ghaira takbiratul ihram fa in tarakahu muta'ammidan batalat salatuhu. Tapi kalau rukun selain takbiratul ihram, jika dia meninggalkannya dengan sengaja, salatnya batal. Rukun salat kan banyak, takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, iktidal, ini semua rukun. Membaca Al-Fatihah, rukun. Kalau takbiratul ihram ditinggalkan, salatnya sah atau tidak? Tidak sah, sengaja ataupun lupa. Tapi kok selain takbiratul ihram, jika sengaja, salatnya batal. Qala wa in tarakahu sahwan. Tapi kalau dia tinggalkan karena lupa, meninggalkan rukun salat karena lupa, fa in wasala ila maudhi'ihi min ar-raq'ati tsaniyati ulghiyati ar-raq'atu allati tarakahu minha wa qamati allati taliha maqamaha. Kalau dia sampai pada keadaannya dalam rakaat kedua, maka ulghiyat itu dibuang, tidak dianggap. Maka rakaat yang rukun itu ditinggalkan tidak dianggap. Kemudian qamat, kemudian rakaat berikutnya menggantikan rakaat sebelumnya. Saya beri contoh sekarang, perhatikan. Yang ini maksudnya. Saya sholat zuhur 4 rakaat tentunya. Pada rakaat pertama saya lupa membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun. Ini sholat sendirian biar mudah memahaminya. Saya sholat sendirian, lupa membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua. Pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua baru ingat. Atau pada waktu sujud rakaat pertama setelah terlewati waktu membaca Al-Fatihah baru ingat. Ingatnya katakan rakaat kedua. Maka rakaat pertama tadi dianggap atau tidak? Tidak dianggap. Kemudian rakaat kedua menjadi rakaat pertama. Mafhum? Jadi akhirnya sholat zuhur berapa rakaat? 5. Dalam posisi rakaat pertama tadi tidak dianggap karena ada rukun sholat yang dilupakan. Yang dilupakan. Bisa difahami? Mafhum. Qala wa illam yasil ila mawdhi'ihi min ar-rak'ati tsaniyati wajaba 'alaihi an ya'uda ila ruknil matruk fayatiya bihi wa bima ba'dahu wa fi kiltal halaini yajibu 'alaihi an yasjuda lisahwi ba'da salam. Kalau dia belum sampai pada rakaat kedua, katakan sedang ruku, maka dia wajib untuk kembali pada rukun yang ditinggalkan. Setelah itu dia lakukan rukun tersebut, kemudian gerakan-gerakan berikutnya tetap seperti biasa, seperti adanya. Dan pada kedua keadaan ini dia wajib sujud sahwi setelah salam. Setelah salam. Sekarang saya sholat zuhur, rakaat pertama lupa baca Al-Fatihah. Ketika ruku baru ingat kalau tadi tidak membaca Al-Fatihah. Apa yang harus saya lakukan? Ya berdiri lagi, membaca Al-Fatihah, membaca surat, baru rukuk lagi, i'tidal, terus mengalir seperti nambar kalofikin, seperti seharusnya. Tetapi kemudian setelah itu, setelah salam, dia harus sujud sah. Tapi bisa difahami? Bisa. Qala mithalu dzalik, ini contoh kasus. Yang contoh kasus ini yang keluar nanti dalam ujian. Qala syakhsun nasiya sajdata tsaniyata min raka'atil ula. Ada seseorang lupa sujud kedua pada rakaat pertama. Mafhum? Rakaat pertama ada berapa kali sujud? 2. Nah, sujud kedua ini yang dia lupakan. Salat subuh, nganu jaga malam, atau jaga istri atau sebagainya, kan begitu. Malam perlu dijaga, istri juga perlu dijaga. Mungkin sakit, mungkin ingin melahirkan, mungkin dan segala macam. Gitu. Pada rakaat pertama saya sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, langsung berdiri, tidak sujud lagi kan? Seharusnya sujud kedua. Ini lupa. Fadzakara dzalika wa huwa jalisun bainas sajadataini fir raqati tsaniyati. Dia ingat ketika sedang duduk di antara dua sujud pada rakaat kedua. Perlu contoh? Kami panggilkan Bang Hakim nanti. Masa langsung mau, padahal belum ditawarin loh. Pak Hasan, antum sekarang duduk menghadap ikhwan. Katakan ikhwan itu kiblat antum. Sujud. Ini rakaat pertama ya. Ini rakaat pertama salat subuh. Sujud. Sujud pertama. Duduk. Sudah bangkit, duduk. Kan ini seharusnya kan duduk, tapi ngelamun mamanya. Ingat apa, Kim? Seharusnya sujud keberapa ya, Kwan? Kedua. Seharusnya sujud kedua. Tapi Hakim terus berdiri. Berdiri, Kim. Ayo, anak baik. Ini rakaat kedua, kan? Setelah itu sudah ruku. Ruku. Ruku. Iktidal. Bagus sekali. Kemudian, sujud. Sujud. Duduk. Nah, sekarang baru ingat. Dalam keadaan seperti ini, Bang Hakim baru ingat bahwa tadi pada rakaat pertama kurang berapa kali sujud? Satu kali sujud. Ntar belum selesai. Apa yang harus dilakukan? Fatul gharraqatul ula. Maka rakaat pertama tadi yang sujudnya kurang tulgha. Apa arti tulgha? Tidak dianggap. Maka apa yang dilakukan Hakim, Bang Hakim? Sekarang sujud lagi. Kan tadi baru ingat, ini sujud keberapa? Kedua. Kemudian bangkit. Tasyahud atau berdiri? Tasyahud atau berdiri? Berdiri. Bang Hakim berdiri. Ini rakaat keberapa? Kedua. Artinya ini rakaat ketiga yang akhirnya menjadi ke kedua. Sudah Hakim. Salam. Salam dulu. Mau enggak salam dulu? Enggak salam enggak sah salatnya. Bisa dipahami enggak? Jadi ingatnya pada waktu rakaat kedua. Maka rakaat pertama tadi yang rukunnya ditinggalkan tidak di anggap saja tadi tidak melakukan rakaat salat kemudian melanjutkan. Qala fa ya wa taqumu thaniyatu maqamaha, kemudian rakaat kedua menggantikan kedudukan rakaat pertama yang dibuang tadi. Fa ya'tabiru harraqatal ula, dan dia anggap rakaat kedua adalah rakaat pertama. Wa yukmilu 'alaiha salatahu, lalu dia sempurnakan salatnya. Wa yusallimu, kemudian dia salam. Tsumma yasjudu lisahwi wa yusallim, setelah itu dia sujud sahwi kemudian salam. Bisa difahami? Soal keberapa ini? Ketujuh. Contoh kasus ketujuh. Nah, maka terjemahnya dinantikan santri, santri berdua terjemahnya dinantikan ini. Dinantikan oleh umat. Kalau mithalun akhar, contoh lain. Syakhsun nasiya sajadata thaniyata wal julusa qablaha minar raq'atil ula. Fadzakara dzalika ba'da an qama minar ruku'i fi raq'ati tsaniyati fa innahu ya'udu wa yajlis tsumma yukmilu shalatahu wa yusallim tsumma yasjudu lisahwi wa yusallim. Ada seseorang lupa sujud kedua dan duduk sebelumnya. Duduk apa namanya ini? Duduk di antara dua sujud. Minar raq'atil ula, pada rakaat pertama. Fadzakara dzalika, dia ingat setelah dia bangkit dari ruku pada rakaat kedua. Fa innahu yaudu, maka dia kembali duduk, kemudian dia sempurnakan salatnya, kemudian dia salam, lalu sujud sahwi, kemudian salam lagi. Ada seseorang salat lupa, ini rakaat pertama, panggil lagi. Atau orang lain, Kim? Jangan kalau terserah antum terus. Gimana? Antum lagi aja lah, nggak apa-apa. Mari, mari, mari, mari. Duduk sekarang. Sujud. Ini sujud pertama. Sujud. Sekarang sujud. Sujud pertama. Lupa, banyak mikir, kiriman telat, mungkin segala macam. Lah ini langsung berdiri. Mafhum. Langsung berdiri ini. Langsung berdiri. Seharusnya kan sujud, duduk di antara dua sujud. Seharusnya sujud ke dua, tapi langsung berdiri. Sekarang ruku. Rokat keberapa ini? Kedua ya, ruku. Setelah itu bangkit ruku. Baru ingat. Pas sudah bangkit dari ruku, baru ingat bahwa tadi pada rokat pertama kurang satu sujud dan kurang duduk. Apa yang harus dilakukan? Ya udu. Antum langsung duduk lagi, Kim. Duduk. Itu. Kemudian tambah sujud yang keberapa? Sujud kedua. Sujud kedua, Kim. Sujud kedua. Ini rakaat keberapa berarti sekarang? Sekarang ini. Rakaat pertama, iya kan? Sekarang rakaat pertama. Ya, bangkit. Salam atau bangkit lagi? Ya, bangkit. Bangkit untuk rakaat kedua sampai salam berikutnya. Begitu. Setelah itu sujud sahwi dan salam. Salam dulu. Kok enggak salam itu loh. Salam biar kasihan yang lain. Baik. Bisa dipahamin ya? Ini contoh yang keberapa kalau begitu? Contoh yang ke-8. Nah. Dalilnya belum. Cukup atau sudah? Hah? Cukup atau sudah? Cukuplah insyaallah. Sudah setengah jam ini. Setengah jam. Jadi kemampuan ber- ya silakan. Kalau ketika berjamaah tadi nambah. Kalau baca berjamaah. Makmum ikut sujud sahwi. Jadi kalau dalam sholat jamaah yang lupa imam, yang lupa imam diingatkan oleh makmum. Imam kan sujud sahwi. Pertanyaannya apakah makmum juga sujud sahwi? Begitu. Jawabannya makmum juga harus ikut sujud sahwi. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyuk tamma bihi. Imam itu diangkat untuk diikuti. Nah, jadi memang tanggung jawab seorang imam berat. Demikian juga pahala untuk imam juga besar begitu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Jangan lupa terjemahnya. Yang pertemuan pertama sudah selesai. Sudah. Kalau imamnya enggak sujud sahwi, diingatkan. Kan diingatkan. Sujud sahwi. Begitu. Mungkin imamnya awam segala macam. Ya, dilihatlah. Kalau orangnya awam enggak tahu sujud sahwi ya makmum sujud sahwi sendiri-sendiri. Begitu. Atau menyempurnakan sholat, kan masih ada yang kurang kalau begitu. Ada pernah kasus seperti itu. Dulu waktu di Ambon, sholat isya waktu itu. Jadi imam baca surat Al-Fajr. Imam surat al-baca, imam baca Al-Fajr. Orang awam, orang sudah tua, kakek-kakek. Surat Al-Fajr yang ini loh apa? Fa'amal insanu idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu, itu kan dua ayat hampir sama. Dan salah diingatkan sama ikhwan. Diingatkan sama ikhwan. Dia baca salah lagi. Diingatkan lagi. Mungkin jengkel imamnya. Sudah baca toh. Maksudnya beta sudah baca toh, sudah baca toh itu. Akhirnya ada ikhwan yang ketawa keluar dari sholat, ada yang sudah ribut. Akhirnya apa? Kesalahannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Akhirnya sholatnya batal apa enggak orang itu? Batal karena dia ngomong. Artinya kita lihat posisi lah, posisi yang kita ingatkan tuh siapa, orang awam, ustadz atau santri atau ikhwan salafi yang sudah ngerti paling tidak secara global atau secara umum tentang syariatnya sujud sahwi, itu diperhatikan semua. Nah, wallahu alam bisawab. Nanti insyaallah setelah baca seperti ini anak tadi baca apa namanya ikhtiarat fikhiyah, artinya pendapat-pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang sujud sahwi, hanya satu halaman saja bagus. Artinya beliau menjelaskan hikmah kenapa sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, hikmahnya apa, dan kenapa sujud sahwi itu dilakukan setelah salam. Kan ada beberapa keadaan sujud sahwi sebelum salam, ada beberapa keadaan sujud sahwi setelah salam. Apa hikmahnya dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bagus sekali. Insyaallah setelah kita kaji kitab ini cukup insyaallah sudah setengah jam. Nah, karena kemampuan berpikir kita berbeda-beda. Itu subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.